Emuk redam perasaan agai tersayat rasa hati. Sudah suratan yang harus aku terima setiap kali ku bercinta gagal-gagal lagi. Kasih, oh mengapa kasihku begini selalu hina. Aku tak mengerti, mungkin karena diriku yang tak pantas bercinta. Karena aku miskin, lalu kau pandang hina. Nasibku hidup begini, remuk redam cintaku, remuk redam perasaan, bagai tersayat rasa hatiku. Mungkin sudah suratan yang harus aku terima setiap kali ku bercinta gagal-gagal lagi. Pendirianmu terhadap diri.